Bismillahirrahmanirrahim. Babul maf'ulil ladzi lam yusamma fa'iluhu. Bab yang menjelaskan maf'ul. Maf'ul yang fa'ilnya tidak disebutkan. Ini nama lain dari naibul fa'il. Hadihi ibaratul mutaqaddimin. Istilah ini, al-maf'ul alladzi lam yusamma fa'iluhu, itu adalah ungkapan ya, ungkapan atau istilah dari ulama mutaqaddimun ya. Mutaqaddimun ini generasi setelah kholaf ya. Jadi setelah sahabat itu kan ada generasi tabi'in. Setelah tabi'in ada tabi'i tabi'in. Setelah tabi'i tabi'in ada generasi yang bernama salaf. Setelah salaf kholaf. Setelah kholaf ini mutaqaddimun. Setelah mutaqaddimun ada mutaakhirun. Ya. Jadi istilah pengganti fa'il itu antara mutaqaddimun dan mutaakhirun itu berbeda istilahnya. Kalau yang di Jurumiyah ini menggunakan istilah al-maf'ul alladzi lam yusamma fa'iluhu. Ini istilah yang digunakan oleh mutaqaddimun. Wa'turidu 'alaiha min wajhaini. Istilah ini disanggah ya, disanggah atau diberi kritikan dari dua sisi. Ada dua sisi kritikan mengenai istilah al-maf'ul alladzi lam yusamma fa'iluhu. Al-wajhul awwal annaha la tashmalu ina batal masdar wa dzarfi wal jar wal majrur. Kritikan pertama mengenai ibarat ini, ibarat atau istilah ini, kalimat ini tidak mencakup masdar atau dzaraf atau jar majrur yang menggantikan maf'ul. Yang menggantikan fa'il ya. Jadi naibul fa'il itu kan bisa berupa masdar, bisa berupa dzaraf dan bisa berupa jar majrur ya. Kalau istilahnya menggunakan al-maf'ul, ini kan berarti tidak mencakup tiga hal ini. Maf'ul yang mengganti fa'ilnya. Padahal ada masdar yang mengganti fa'il, ada dzaraf yang mengganti fa'il, ada jar majrur yang mengganti fa'il. Yang ketiganya ini bukanlah maf'ul ya. Ketiganya ini bukanlah maf'ul. Walaupun dzaraf juga diistilahkan maf'ul fih, masdar juga diistilahkan maf'ul mutlak, tapi maf'ul di sini yang dimaksud adalah maf'ul bih ya. Jadi istilah maf'ul alladzi lam yusamma fa'iluhu itu terbatas hanya maf'ul bih yang menjadi pengganti fa'il saja. Oleh karena itu ada kritikan ya, ada kritikan. Itu kritikan yang pertama. Kemudian kritikan yang kedua, asani annaha tak tadi jawaza iqamatil maf'ul tsani min babi kasawato maqamal fa'il. Dan kritikan yang kedua bahwa ibarat tadi atau istilah tadi itu menuntut bolehnya menempatkan maf'ul kedua di maf'ul kedua kalimat-kalimat yang sama dengan kasa dan ato menempatkan di tempatnya fa'il. Jadi dalam kajian sorof itu kan ada beberapa fi'il yang bisa memiliki dua maf'ul. Ada beberapa fi'il yang memiliki dua maf'ul. Fi'il-fi'il itu diistilahkan dengan babi kasa wa ato. Jadi kasa dan ato ini memiliki dua maf'ul. Ada maf'ul yang pertama, ada maf'ul yang kedua. Yang bisa mengganti tempatnya fa'il hanyalah maf'ul pertama saja. Saya ulangi bahwa yang bisa mengganti tempatnya fa'il hanya maf'ul kedua saja. Tapi berhubung ibarat ini hanya menggunakan kata maf'ul saja, maka hal ini menuntut bolehnya menempatkan maf'ul kedua menempati tempatnya fa'il. Padahal ini tidak boleh. Yang bisa menempati tempatnya fa'il hanya maf'ul pertama saja. hanya maf'ul pertama saja, tidak boleh maf'ul kedua. Walasihu ayyukola kusia zaidan jubatan, jubatun ya, jubatun. Wala u'tiya zaidan dirhamun. Jadi normalnya kan kasa, kasa itu artinya memakaikan pakaian. Memakaikan pakaian. Jadi kasautu zaidan jubatan, saya memakaikan zaid jubah. Ya, jadi kalau kata kasa ini dijadikan mabni majhul, yang boleh menggantikan fa'il hanyalah maf'ul pertama, dalam hari ini zaid. Jadi mestinya contoh ini yang benar adalah kusia zaidun jubatan. Jadi zaidun yang menjadi naibul fa'il, jubatan yang menjadi maf'ul. Kalau dibalik tidak boleh, jubatun menjadi naibul fa'il, zaidun menjadi maf'ul, ini tidak boleh karena maknanya rancau. Kan arti dari kalimat ini kan zaid dipakaikan jubah. Zaid dipakaikan jubah. Kalau